Iblis lebih kufur lagi, dan begitu seterusnya. لأن من لا يدين أحبط ممن يدين بباطل. Karena orang yang tidak beragama ini lebih buruk, lebih sesat daripada orang yang beragama batil. Daripada orang yang beragama batil, lebih buruk, lebih sesat orang yang tidak beragama kafir. Orang-orang ateis itu lebih buruk, lebih kufur, lebih sesat daripada orang-orang Buddha Hindu. Orang Buddha Hindu lebih sesat, lebih batil dari Yahudi dan Nasrani dan itu. Baidan kullul adiyan allati yad'umu ahluha annahum ala haqqin sayakunu dinul islami alaiha dhahira. Siapapun yang menyangka bahwa agamanya berada dalam kebenaran, tentu semua orang. Bagi orang Kristen agama yang paling hak apa? Tentu apa-apa. Bagi orang Buddha agama terbaik, yang paling hak, satu-satunya yang benar, Buddha. Bagi orang Hindu seperti ya. Saya kira tidak ada orang Hindu mengatakan bahwa agama yang terbaik adalah Buddha. Tidak ada orang Buddha mengatakan agama terbaik adalah Kristen. Ya. Seluruh pemeluk agama meyakini agamanya paling baik, paling benar, bahkan satu-satunya. Maka jangan salahkan kaum muslimin ketika kaum muslimin meyakini agamanya, meyakini bahwa Islamlah satu-satunya yang benar, di luar Islam batil, kekal di mata selama-lamanya. Ini ucapan biasa, namanya juga keyakinan. Iya. Bagaimana hari ini bahkan tokoh-tokoh Islam tidak mau kalau orang-orang Islam berkeyakinan seperti ini, hormati orang lain, hormati agama lain, jangan merasa benar sendiri. Oh, ente Idul Fitri silakan, tapi giliran Natalan ya ikut berpartisipasi dan seterusnya. Ini jelas sesat dan menyesatkan. Ya. Wajib bagi kita meyakini bahwa agama selain Islam kafir, batil dan kekal di neraka selama-lamanya, sebagaimana itu pengakuan agama lain. Ini kita enggak dengar saja kan? Kan yang suaranya paling lantang kan kaum muslimin, karena yang negeri ini negerinya kaum muslimin. Ya, coba kita di Jepang, coba kita di Roma, coba kita di Australia, yang mereka berteriak. Oh, agama terbenar adalah Kristen. Ya. Maka jin sekali lagi musuh seluruh agama. Jin itu pada hakikatnya musuh seluruh agama. Ya. Mereka mengatakan mau merangkul seluruh agama, musuh semua agama. Seluruh pemeluk agama sakit hati dengan jin. Semua agama sama. Ya. Orang Buddha tak terima, orang Hindu tak terima. Enak aja sama. Apalagi kaum muslimin yang jelas jalannya ingin dina itu Allah Islam. Bayangkan jalan Islam dina pada pulau itu. Satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah hanya Islam. Berarti apa mencari memeluk agama dari Islam tidak akan diterima, tertolak. Amiyah sunnah sibah taslana aran. Amiyah. Mereka di dunia bersusah payah beribadah, tapi akhirnya masuk neraka. Siapa yang digambarkan oleh ayat ini? Al-Yahud wal-Nasara. Ya. Dan umumnya non-muslim. وإن كان عائداً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق. Dan seandainya عائد دين الحق yang dimaksud kembali, يظهره akan memenangkan dia, itu kembali kepada Rasulullah, maka yang dimaksud bahwa Allah akan memenangkan Rasulnya di mana Rasulnya membawa agama yang hak, dan itu telah menjadi kenyataan bahwa Allah telah memenangkan beliau, menaikkan derajat beliau, memasyhurkan beliau, mengalahkan orang-orang yang memusuhi beliau. Dan tentu ini bukan di hari pertama, bahkan bukan di tahun pertama, bahkan bukan di 10 tahun pertama. 13 tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah, belum melawan, bahkan lari dari kejaran Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Jadi menang tidak harus hari ini, bulan ini, tahun ini. Karena kita hidupkan bukan hanya sehari dua hari. Ya. Maka melawan dulu, terusir dulu, hijrah dulu, lari dulu, ini hal yang dia. Tidak boleh kaum muslimin, terutama anak-anak muda, mengatakan harus menang hari ini. Mereka nyerang, kita lawan. Jangan. Ada kalanya kita lari, ada kalanya kita bersembunyi, ada kalanya kita tidak melawan. Lihat Nabi tersadulah, lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, langsung melawan kita. Ini pelajaran bagi anak-anak muda, terutama kaum Nabiin, Arabiin. Tahan diri kalau memang belum sanggup melawan. Ya. وعلى كل التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق وهو الظاهر العالي. Dengan kemudian kemungkinan tadi, Aisyiliyun Hirohu bisa kembali kepada dinul haq, bisa kembali kepada Rasulullah. Intinya bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan agama yang hak ini Islam, maka dia pasti tinggi menang. Ya, pasti. Jangan kita ragu. Bagaimana dia mati terbunuh? Ya, tinggi namanya. Lihat orang-orang yang pertama kali mati di perang Badar, gugur akhirnya syahid di perang Uhud, kan belum merasakan kenikmatan kemenangan Islam. Salah satunya Mus'ab bin Umair, di mana seorang sahabat, ya, Abdurrahman bin Auf, puasa, kemudian disuguhkan minuman menjelang buka, atau ketika berbuka itu dia teringat Mus'ab bin Umair, ya, di mana Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang Uhud. Tidak ada kain yang cukup untuk menutupi badannya. Ya, kain yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ditarik ke atas, kaki kelihatan, ditarik ke bawah, kepala kelihatan. Ya, meninggal. Ketika Islam belum mengalami kejayaan. Sahabat ini melihat bagaimana kekayaan dirinya, rumahnya, emasnya, ternaknya, karena mempersahabat semua kayaan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz, kaya raya luar biasa seluruh para sahabat. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Emas, perak. Antum masih ingat bagaimana Zubair bin Awam punya rumah di Mesir, di Syam, di Madinah, di Mekah. Ada beberapa rumah dimiliki oleh Zubair bin Awam. Padahal Zubair mengatakan, aku petani bukan, pedagang bukan, pengusaha bukan. Didapat dari mana rumah-rumah itu? Dari jihad, dari perang. Luar biasa. Cepat kan? Coba kalau para sahabat itu mengejar ketertinggalan mereka dari rumah seperti pakai teknologi, pakai perekonomian, pakai perdagangan, ulang puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Itu cepat sekali. Sangat-sangat cepat sekali. Ya, tidak sampai 40 tahun, 50 tahun. Kejayaan diraih oleh kaum muslimin. Dengan apa? Jihad. Jihad. luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa. Ya. Tapi ingat, jihad ada syaratnya. Tidak asal jihad. Saya membangkitkan antum yang jumlahnya ribuan untuk berjihad, tidak sah, tidak boleh. Jihad harus bersama pemimpin yang sah, presiden muslim, raja muslim, syukur-syukur khalifah kaum muslimin. Ya. وَمَنِ اسْتَغَرَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ اِبْتَغَ الْبُلْ. Maka barang siapa yang mencari kehormatan, kejayaan, kemuliaan, tapi tidak lewat Islam, lewat ideologi, lewat pakaian, lewat kendaraan, ya kan banyak ini. Saya ingin dimuliakan orang, caranya bagaimana? Saya harus kaya. Saya ingin dimuliakan orang, caranya bagaimana? Saya harus ahli anu, jadi dokter, jadi insinyur. Menurut beliau, bahwa sudah betul, berarti dia telah mencari perintah. Nah, siapa yang ingin mulia harus dengan satu jalan, Islam. Maka Umar marah ketika beliau masuk ke Syam, disambut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di saat kaum muslimin menang melawan tentara Romawinya Heraklius dan para bajik, para pendeta, para pastor, para pembesar ingin menyerahkan kunci gerbang Syam langsung kepada Umar bin Khattab. Bagaimana keadaan Umar masuk ke Syam itu? Berjalan kaki, nuntun unta dengan pakaian yang sangat-sangat tidak bagus, tidak layak sebagai seorang nomor satu di dunia Islam yang ditakuti oleh Heraklius, yang gemetar Heraklius, Azimurum, Mukawin, Kisah mendengar nama Umar. Datang ke Syam nuntun unta, bukan dengan pakaian besar, kendaraan besar, tapi nuntun unta jalan kaki. Ya, mungkin penat berhari-hari naik unta pengin jalan. Tidak benar kalau unta itu gantian dengan pembantunya. Tidak benar. Kisah itu tidak sahih. Kan yang sering beredar kan Umar gantian, ya, biar lagi 100 meter saya, 100 meter antum. Ya, pas masuk Syam, pas giliran Umar luntur. Ini tidak sahih. Yang sahih bahwa beliau masuk Syam ingin jalan cepat, karena terlalu penat berada di atas kendaraan dengan pakaian yang sangat sangat terang. Saat Nabi Muhammad mengatakan, ya Amirul Mukminin, alangkah bagusnya, alangkah indahnya jika engkau memakai pakaian yang sedikit baguslah. Ya, karena yang akan menyambut engkau adalah para pendeta, pastor, bateri, pembesar-pembesar rumah. Kalau kata kita malu lah. Wibawa lah. Wibawa sebagai seorang pemimpin, pakaian bagus. Apa kata Umar? Kalau bukan engkau wahai saat yang bicara, sudah kutampak. Ya, Allah telah muliakan kita, Allah telah jayakan kita. Pakai apa? Lantaran apa Allah jayakan kita? Pakai teknologi, kendaraan, tidak sampai Islam. Tetapkan kita oleh Allah dan Rasulnya. Akidah kita, tauhid kita. Dengan itu semua Allah jayakan kita. Allah kalahkan Romawi versi dua superpower dunia di hadapan kita. Kok kita sekarang ingin mulia dengan sesuatu yang bukan Islam? Haram, aku tidak mau. Ya, aku bangga sekali sebagai seorang muslim. Engkau juga mestinya harus bangga. Siapapun yang muslim harus bangga di hadapan Romawi versi yang kendaraannya bagus, pakaiannya mewah. Kita harus bangga. Kenapa? Kita muslim. Saya kira ini yang jarang kita rasakan. Ya. orang kafir, kaya, berpangkat, kita tak punya apa-apa, kita minder radio, tak berani ngomong apa-apa, disinggung-singgung Islam, dilihat-lihatkan ajaran Islam, kita diam, karena kita miskin, tak punya apa-apa, air di tangan kita ya. Wajib kita marah kepada siapapun yang mencaci maki ajaran Allah dan Rasulnya, yang merendahkan Islam, yang mengkritik Al-Quran. Wajib kita marah. Li'annahu la zuhura wa la 'izzata wa la karamata illa bid-dinil haq. Karena tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keperkasaan, kehormatan kecuali dengan agama yang hakiki. Persis ucapan Umar bin Khattab. Tidak mau merasa hebat, mulia, terhormat dengan sesuatu yang bukan Islam. Yang sering kita ambil dari ya. Datang ke kawinan, undangan, pakai mobil Mercy bangga. Ya. Datang ke kawinan berpenampilan sunnah Nabi, bersinggung, berutup Allah dan sebagainya, tidak bangga. Ya. Mestinya terbalik. Ketika kita ikuti sunnah Nabi, penampilan kita mengikuti sunnah Nabi setelah, maka wajib kita bangga. Ya. Bangga, bersyukur kita kepada Allah, kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai salah satu orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Bukan menyembuhkan diri tentu. Walihada ana ad'ukum ma'syara ikhwah. Oleh karena itu aku ajak kalian semua wahai saudaraku, kata beliau, tersebut tidak terbukti bidinillah, untuk berpegang teguh dengan agama Allah ini. Dalam hal apa? Wudunya, sholatnya, melempar jumrahnya, pakaiannya, ekonominya, pekerjaannya. Kalau pekerjaannya riba, judi, ya, untung-untungan kerjaannya, walaupun dikasih nama apapun, dikasih lembar syariat, ya, berarti kita tidak berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan hanya sholatnya saja yang sunnah, wudunya sunnah, jauh dari bid'ah, tapi pekerjaannya tidak sunnah, artinya haram. Ya, wajib kita jauh. Ketika kita merasa sedang bekerja di tempat yang haram, karena syubhat luar biasa ini, yang jelas-jelas riba, yang jelas-jelas menggunakan uang, ya, dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa hebat, wah, berupa bangkir, ya, sekarang tambah level-level syariat. Ya kalau betul-betul syariat, tentu kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita puji Allah, walillahil hamd. Tapi kalau sekedar nama, tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah kita. Kalau hanya sekedar nama, ikut jawab Yahudi. Yahudi kan disambungan ke Yahudi. Memberikan nama dengan yang bukan nama. Riba tidak dibilang riba. Zina tidak dibilang zina. Khamr tidak dibilang khamr. Jangan kita berkelakuan seperti yang ya, riba katakan, khamr katakan, khimar, maisir, judi katakan. Zahiran wa batinan, yang zahir dan yang batin, yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad. Yang tidak tampak apa yang ada di hati kita, atau yang kita lakukan dan orang lain tidak melihatnya. Dua-duanya harus dalam rangka berpegang teguh dengan syariat Islam. bil ibadati wat turuqi wal aqrab wa bid da'wati ilai, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah suluk, ya. Suluk ibadah sama, hanya suluk ini lebih ke makdoh ibadah luar. Karena nikah juga ibadah, sedekah juga ibadah, mencari nafkah juga ibadah, bahkan menziman istri juga ibadah, tapi itu wayu makdoh, bukan makdoh. Harus suluk, makdoh. Sholat, baca Al-Quran, zikir diri, mencium hajar Al-Quran, melepas jumrah, ini makhluk. Ya, yang akal kita tidak bisa mencerna, kenapa itu kita lakukan. Yang manfaat tujuannya dan ciri akhirat, yang hanya kaum muslimin yang melakukan. Ya, ada pun ghairu makhluk, manfaatnya bisa dirasakan di dunia. Akal kita bisa mencerna, kenapa kita harus menikah, kenapa kita sholat, kenapa kita cari nafkah, dan dilakukan oleh kaum muslimin dan non-muslim. Wal-akhlak, gitu juga tentang akhlak. Jangan mengatakan bahwa ini tidak berakhlak, padahal nyontoh Nabi. Kenapa nyontoh Nabi dibilang tidak ada akhlak? Ini anak muda tidak ada akhlaknya ini. Baru lulus S1, semudah ya, mungkin dia pintar umur 21-22. Khutbah Jumat di depan orang-orang semua, teriak-teriak, matanya merah, nggak ada akhlaknya. Mestinya santun, lembut, ya, tidak menolong, begitu. Padahal itu sunnah Nabi, akhlak Nabi. Bagaimana Nabi berkhutbah di sejak menunggu? Terlihat sangat keanahu hurbiru jais, seolah-olah Nabi sedang menjadi komandan pasukan. Komandan pasukan pria serang tahan, komandan pasukan serang tahan, kita kumoh gak mungkin komandan pasukan seperti itu. Bagaimana dikatakan Allah sementara khutbah jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini bagian dari syubhat. Di mana muslim melihat pemandangan terutama di kampung-kampung, di daerah-daerah khutbah seperti ini. Ya, di bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akhlak yang mulia. Karena dicontohkan dari Nabi bagi akhlak yang mulia. Ya. Wafid da'wah ilaih, begitu juga dalam masalah da'wah. Jangan kita berda'wah dengan cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Da'wah dengan cara bohong. Mana ada yang dicontohkan da'wah dengan cara bohong? Bikin cerita, apa kalau tidak bohong? Sinetron, film, tujuannya da'wah, isinya memang bagus sekali, tapi bohong. Cerita itu enggak ada, bohong. Emang enggak dibilang bohong. Ini cerita bohong, enggak, ya. Bilang halus, ya, fiktif, ya. Artinya bohong, ya. Seluruh cerita yang ada dalam film ini adalah bohong semua. Ini, karena fiktif belaka, ya. Ayo kita mulai dari sini, memberikan nama dengan yang bukan namanya. Khamar dibilang obat. Riba dibilang bunga, persis pada Rasulullah, terbukti kebenaran pada Rasulullah SAW. Diperhalus. Ya, dulu orang bilang pelacur, merinding kita. Bagus, penamaan guru itu lebih baik daripada ini. Agar apa? Agar sakit telinga, sakit hati, dan kita jauh dari pelacur. Bagus. Katakan pelacur agar kaum muslimin menjauhi. Disingkat wanita tuna susila WTS. Ya, pakai WTS. Lama-lama kata juga WTS. Ya, dibilang WTS enggak suka. Karena lama-lama kamu diperhalus lagi. Ya, PSA, ya, PSA, ya, pekerja seksualnya, ya, orang tahu apa lu, enggak, kalau dia orang tahu tahu, apalagi pelaku, ayo PSA, umur kan, nah, namanya apa tu kan, namanya apa tu, oh, ada umurnya sama, eh, ayo mana lebih baik yang pesankan, jangan dipesan. Riba katakan riba, khamr katakan khamr, zina katakan zina, pelaku katakan pelaku. Dalam Quran, ucapan yang kasar lebih baik daripada ucapan halus tetapi perbuatannya kasar. Dia berzina, tapi tidak mau dibilang zina. Apa yang singkatan ini? Padahal dia berzina. Dia tidak mengajak kepada pasangannya, ayo kita berzina, tidak. Ya, apalah perang. Ini bagian dari tanggih tulis. Tipuan ini. Boleh. Hatta tanggung walillahu wa tasdajim al-ummah. Hingga nanti agama ini akan berdiri tegak. Begitu juga umat ini berdiri tegak. Ya, umat ini akan berdiri tegak ketika mereka melaksanakan agama ini dengan hak, dengan agama yang juga tepat. Ya, tidak mungkin hanya dengan nama saja. Kaum muslimin yang mengamalkan Islam dengan benar. Qauluhu wa kafa billahi shahida. Wakafa billahi syahida, ada tambahan huruf ba. Ada tambahan huruf ba. Ahli bahasa mengatakan ba di sini tidak ada fungsi secara kaidah nahwu, tetapi ada sebagai memperbagus. Karena jika ba ini tidak ada, kafallahu syahida, maka ini dan secara faedah bahasa seperti itu. Qaballahu syahida. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu ini yang datang dari Allah dengan tambahan huruf bi. Wa kafa billahi syahida. Abu Jahal al-Lahab geleng-geleng kepala. Tidak sanggup menolak kehebatan Al-Qur'an dari dibahas. Kalau isinya kan menolak habis-habisan dari segi bahasa terkagum-kagum Abu Jahal al-Lahab dan orang-orang kafir Quraisy pada umumnya luar biasa. Ini salah satu, ini menakjubkan. Tambahan huruf B ini menakjubkan para ahli bahasa. Ya, tentu ini dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang paham bahasa. Ya, yang tidak paham ya tidak ada bedanya. Kafallahu syahida, kafabilahi syahida. Ya, enggak bisa merasakan perbedaan secara perasaan. Ya, guru ahli lughah berkata para ahli lughah bahasa, innal ba'a huna zaidatun. Ba di sini tambahan. Litakdiri lafzi wal mubarakati fil kibayah, untuk memperbagus lafaz. Al-Quran itu yang lebar bukan isinya saja. Ya, bukan isinya saja. Kalau Al-Quran itu yang lebar isinya doang, ngapain diulang-ulang? Ya, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa diulang-ulang? Ya, kalau yang menjadi tujuan satu-satunya isi, enggak. Dari segi bahasa, diulang-ulang itu luar biasa. Inilah Al-Quran dan itu mukjizat. Ya, dan Al-Quran tidak seperti kitab undang-undang. Pasal 1 tentang zina, pasal 2 tentang minum khamar, pasal 3 tentang peperangan, enggak. Tentang zina disebut dalam surat An-Nur. dan diulang lagi di surat An-Naml, kisah tentang Nabi Ibrahim disebutkan dalam surat Al-Baqarah, diulang lagi dalam surat An-Naml, dan seterusnya. Ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Dan sampai hari ini belum pernah ada kitab yang seperti Al-Quran dan satu segi saja. Apa? Apalah? Mana ada kitab yang setengah Al-Quran? Kalau dihitung 15 juz atau 10 juz lah. Mana? Ada sebuah kitab di muka bumi ini yang kalau dihitung cuma 10 juz dihafal oleh banyak orang? Tidak ada. Al-Quran jutaan kaum muslimin hafal Al-Quran yang 30 juz. Apa kalau bukan manusia? Luar biasa. Dan ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang sangat besar, apalagi isinya tafsir. Karena ilmu tafsir adalah ilmu untuk memahami apa maunya Allah, apa maunya Allah dengan ayat itu. Ini luar biasa. Maka memulai dari tafsir harus dengan hadis sunnah, karena dua-duanya wajib. Tanpa sunnah, tanpa hadis, mustahil kita bisa memahami Allah. Wa asluha wa taqallahu wa'id. Asalnya, aslinya adalah wa taqallahu. Allah sebagai wa'id. Fi'ilnya kafak fi'il ma'i. Ya, fi'il fa'il. Jumlah fi'il ya. Syahidan tamyiz. Demi mulai bahasa tentu tahu apa itu tamyiz. Muhawil al-Fari yang menerangkan keadaan Fari. Jadi Allah itu cukup apa? Sebagai saksi. Lianna asraha wa kabat syahadatullah. Cukuplah persaksian Allah. Orang yang bisa merasa cukup dengan persaksian Allah, merdeka, nyaman, tenang lagi. Ya. Kita sorako, tidak ada yang lihat. Kita kerja bersih-bersih-bersih, tidak ada yang lihat. Kita bantu-bantu orang sakit, tidak ada yang lihat. Ya. Begitu kita salah sedikit, banyak yang lihat. Orang yang tidak cukup dengan persaksian Allah, dia akan stres, minimal sedikit. Begitu berbuat baik, tidak ada yang lihat saya. Begitu saya waktu berbuat salah, awal perannya, nyalain sekali, ngomong-ngomong kan. Tapi kalau kita bisa mengamalkan ini, wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Tenang. Ya, Allah tahu. Saya sholat, Allah tahu. Saya bersih-bersih-bersih, Allah tahu. Saya baca Al-Quran, Allah tahu. Orang-orang enggak tahu, bukan urusan. Dan sunnahnya memang seperti itu. Kalau ibadah bisa sembunyikan, sembunyikan. Ya. Kalau enggak bisa sembunyikan, sholat berjamaah, jihad, haji, sholat mayat, enggak mungkin disembunyikan. Jangan sembunyikan. Memohon kepada Allah agar diberikan kuasa. Sholat berjamaah di masjid tentu semua orang tahu. Dilihat orang-orang. Tapi yang bisa disembunyikan, sembunyikan. Maka Nabi contohkan sholat malam sebelum subuh, ngapain? Tidur. Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi di antara sunnah Nabi, salah satu cara, setelah dia mulai tidur, entah setengah jam, entah seperempat jam, nanti bangun-bangun subuh ke masjid seber, ya, tidak menampakkan diperlihatkan biar orang-orang tahu subuh ngantuk. Kalau kita hari ini tidak apa-apain subuh juga ngantuk, ya. Hari itu orang yang subuh ngantuk kelihatan malamnya habis dia mulai. Menurut saudara ini jangan tampakkan, sembunyikan. Maka penampilan seolah-olah betul-betul tidur, memang bangun tidur, tapi cuma 10 menit, 15 menit. Paling benar. Gitu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa, terpaksa. Seperti sholat tarawih di bulan Ramadan tidak bisa disembunyikan karena memang diusir. Ya, jangan di. Jangan berbicara kepada satu pihak, seluruh ibadah disembunyikan. Jangan ditampakkan begitu. Maka mereka tidak mau berjamaah begitu. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, mereka tidak ikut sholat Jumat sebagian, sebagian kecil. Tentu ini salah. Ya, sembunyikan kalau memang bisa sembunyikan, tampakkan kalau memang harus ditampakkan. Al-Mu'allif ujara bi'ala. Mu'allif, siapa mu'allif? Membawa ayat. Ya, ayat sudah dibawakan oleh beliau. Walau qala qa'ilun ma munasabatu kafa billahi shahida liqawlihi liyunziruhu ala dini kulli. Apa munasabah, apa hubungan antara kalimat Allah cukup menjadi saksi dengan kalimat Allah akan memenangkan agama Islam ini di atas seluruh alam. Apa hubungannya kalimat ini? Ya, beliau tahu. Ya, betul-betul beliau itu pensyarah. Ya, maka mengetahui maksud yang tersembunyi di balik mata itulah pensyarah. Maka agak sembarangan pensyarah. Lihat Ibnu Hajar ketika mensyarahkan Sahih Bukhari, seolah-olah Ibnu Hajar menjadi wakil Bukhari, seolah menjadi murid langsung Bukhari, padahal Ibnu Hajar tidak bertemu dengan Bukhari. Kenapa? Itulah pensyarah. Ya, luar biasa. Al-Qur'an hubungannya adalah munasabah atau hubungan antara dua kalimat tadi. Lianna hadha nabi alaihi salatu wassalam ja'ahirun nasa wa yakun. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia, mengajak manusia dan mengatakan man amra'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man amra'ani dakhala an-nar. Dan barang siapa yang bermaksiat, apa maksiat berarti dari kalimat ini antum bisa simpulkan apa maksiat itu. Ya, saya ulangi, barang siapa yang taat kepadaku pasti dia akan masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Berarti maksiat adalah ditsu ta'ah, lawan kata taat. Setiap tidak taat pada Nabi berarti maksiat pasti dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang at-tahiyyah tidak menunjuk dengan jari berarti dia sedang bermaksiat. Ya, dia sujud telapak kaki kiri dan kanan tidak ditempelkan berarti dia sedang maksiat. Ya, tangan siku tidak dijauhkan dari pinggang berarti dia sedang maksiat. Karena dia tidak taat kepada Nabi. Karena Nabi jelas mewajibkan kepada kita dengan ucapan beliau, "Shallu kama ra'aytumuni umri yusalli." Salatlah kalian persis seperti caraku. Cara salat Nabi seperti itu. Kok kita beda? Berarti kita tidak taat kepada Nabi. Berarti bermaksud. Ya. Ayat berdasarkan dalil yang insyaAllah masyhur. Ya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia tidak mau masuk. Ya, kita telah dulu Assalamualaikum. Thank you. kalau tujuan seperti ini yakin bahwa ini benar sunnah, boleh, bahkan bagus. Para ulama mencontohkan kepada murid-muridnya atau masyarakat begini cara sholat Nabi. Ini ya, misalnya di satu masjid itu tidak ada yang sholat qobliyah maghrib, karena beranggapan bahwa qobliyah maghrib itu tidak ada. Anggapan ini tentu keliru, karena perintahnya jelas, jadi kan sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib, sholu qoblal maghrib liman syaa. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, jadi masuk qobliyah maghrib bagi siapa yang mau. Maka beranggapan bahwa qobliyah maghrib tidak ada keliru, ya, bahwa itu bukan sunnah muakkadah, ya. Nah, ini kan ada di beberapa masjid. Nah, lalu ada seorang alim di situ yang dipercaya oleh masyarakat di situ. Dia datang di situ atau pulang dari pesantren misalnya. Nah, dia sengaja sholat qobliyah maghrib di masjid, padahal rumahnya dekat. Nah, ini boleh, bagus banget. Karena untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa qobliyah maghrib itu ada. Yang tidak ada qobliyah isya hadisnya sahih. Ya, tapi jangan mentang-mentang tidak ada lalu habis azan langsung qomat. Berikan waktu untuk berdoa atau mungkin mau salat tarawih, salat wudu, dia harus wudu, ya. Artinya dari azan langsung qomat ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum muslimah mengajar di sekolah umum SMP di mana terjadi di dalam kelasnya campur antara siswa dengan anak? Tentu ini hampir seluruh sekolahan, ya, kecuali beberapa sekolahan sedikit. Kalau dipisah tentu jauh lebih baik. Ya, karena SMP kita tahu berapa banyak usia SMP, tapi zina bukan kami, maka tidak bisa dengan alasan SMP masih kecil, tidak bisa. SMP sudah balik, apalagi wanitanya, ya, maka. Adakah riwayat Nabi ceramah di depan jamaah dan jamaah terharu atau nangis semua tapi bukan zikir bersama? Ada hadis Irbad bin Sariyah sangat terkenal itu, ya, yang usikum bidakomo bersabi al-fa'ani dan seterusnya, panjang hadisnya, ya. Itu menangis para sahabat, gemetar hati kami, menetes air mata kami mendengar ceramah Nabi. Ya, setiap hari, setiap saat tentu tidak. Hanya waktu itu dan beberapa kali mungkin. Ya, mana yang menunjukkan ucapan sebagian sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seolah-olah ini nasihat perpisahan, muwajjah, ya. Fa'ausina, oleh karena itu berikanlah wasiat kepada kami. Berarti kan Nabi tidak setiap hari ceramah seperti itu. Maka begitu Nabi ceramah menggetarkan hati, bikin nangis, para sahabat tanya, apakah ini perpisahannya Rasul? Berarti fa'al ini enggak biasanya. Maka setiap kali ceramah, nangis ceramah, nangis ceramah, kalau dia ceramah sudah siap nangis, ya, sudah siap bawa tepuk tangan, bawa tisu, ya. Begitu ustaznya nggak datang, ya, sudah bawa tisu, sudah bawa handuk, ya, sudah jadi nangis, ya. Ini kan muski, ya, nggak ada contoh karena seperti sekali sekali. Adakah dalil bohong yang membenarkan dosa ini? Ada bohongnya, bohong kecil suami istri ya untuk menyenangkan. Masakan tidak enak, dibilang enak, ya. Jilbab tidak bagus, dibilang bagus, karena diberikan oleh suami. Nah, ini boleh. Kemudian menyelamatkan orang yang akan ditolimi dengan cara bohong, ini boleh. Yang umpet di rumah kita, kita bilang bohong, enggak ada, ini kan jelas bohong. Tapi tujuannya menyelamatkan nyawa jiwa ibu. Kemudian mendamaikan dua orang muslim yang sedang bersengketa. Si A dengan si B bersengketa musuhan, kita bohong ya sama si A. Si B nyesel tuh mau salah. Kita ngomong si B ya, si A nyesel tuh mau salah, pengen baikkan. Padahal dia nggak ngomong apa-apa ya. Ini termasuk yang liver. Dakwah tentu tidak boleh. Dakwah dengan cara bohong. Ya, faham? Dakwah itu kan besar sekali. Tidak ada keberkahan dakwah dengan cara bohong. Suami ana masih merokok di belakang ana. Ana pura-pura tidak tahu. Sebaiknya yang nggak usah pura-pura. Ya suami istri kan saling terbuka, saling menasehati kan. Bunda dibasuh lagu, walaupun dibasuh lagu. Istri itu pakaian bagi kalian, kalian itu pakaian bagi kalian. Paling terbuka. Ya tentu saling memperbaiki, saling menasehati. Jangan sampaikan kepada orang lain. Ya. Sama suami tidak terbuka, sama orang lain malah terbuka. Sama istri tidak terbuka, sama orang lain malah terbuka. Apakah ada tanda-tanda datangnya kejayaan Islam? Ada. Sunnah berkibar, sunnah diamalkan, sunnah digigit dengan gigi geram. Ya. Matahari ini tidak. Tidak bisa dikatakan ada tanda. Bid'ah merajalela, sirik di mana-mana. Maka Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah datang di muka bumi ini. Yang pertama dilakukan oleh beliau apa? Mendakwahkan sunnah, mengajak kaum muslimin menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram. Bukan langsung kejayaan Islam, yang penting menang, yang penting bisa mengalahkan Yahudi, Nasrani, Amerika. Enggak. Ajarkan sunnah, kembali kepada sunnah. Ketaatan, ketaatan kepada Allah, ketaatan terbesar tauhid, disusul dengan ketaatan, ketaatan berikut. Ya. Saya pernah ditegur ketika membaca kitab Al-Quran dengan cara berdiri. Katanya hal itu tidak beradab dan membawa Al-Quran dengan di jantai. Jadi bagaimana cara beradab ketika membaca atau membawa Al-Quran? Tentu ada sesuatu ya. Tentu ada sesuatu. Misalnya sedang sa'i kan bukan berdiri lagi, jalan. Bolehkah baca Al-Quran pun? Ketika tawaf, ketika sa'i membaca Al-Quran kan boleh kan? Bahkan ada bacaan khusus antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Al-Quran. Adapun mengkhususkan, meniatkan, ya tentu tidak benar. Ya, ada kursi, ada karpet, milih berdiri, kecuali ada sesuatu. Ya. Maka mengatakan mutlak tidak boleh, mengatakan boleh bagus nanti dulu. Ya lihat bagaimana keadaan. Karena membaca Al-Quran dalam keadaan apapun boleh, kecuali sedang buang air, jima, ya. Bahkan Nabi membaca Al-Quran, kepala beliau di mana? Di paha Aisyah. Ya. Beliau berbantalkan paha Aisyah radhiyallahu anha dan beliau membaca Al-Quran. Ya. Berarti membaca Al-Quran dalam posisi apapun boleh. Ya. Karena memang sedang seperti ini. Saya sedang jalan menuju masjid atau menuju pasar atau menuju kantor sambil saya baca Al-Quran. Murojaah kepala kita. Mana dalil untuk mengqadha salat fajar dan apakah qadha fajar itu tidak mengurangi keutamaannya itu sendiri? Iya. Tentu tidak sama ya, tentu tidak sama. Adapun keutamaannya ada, ya. Dan ini ada syarat, artinya dia membiasakan sholat tersebut. Kemudian, secara kaidah umum bahwa seluruh ibadah yang tidak wajib boleh kita lakukan ketika waktunya sudah lewat. Kita buat biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin itu ibu kita datang minta ditemani makan, ya sudah Senin nggak usah puasa, nanti selamat gitu ya. Kita biasa qobliyah subuh nggak pernah ketinggalan, waktu itu bangun-bangun sudah qobliyah, nggak mungkin qobliyah subuh. Ah, nanti setelah subuh baru qobliyah subuh, atau lebih baik ketika matahari terbenam. Ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi setelah beliau salat 11 rakaat bahkan 13 rakaat di waktu duha. Kenapa? Karena beliau malamnya tidak sempat salat malam. Kalau salat subuh ketinggalan berjamaah, salat subuh dulu apa kemudian ketinggalan maksudnya sudah selesai, jamaah sudah selesai. Qobliyah dulu kalau memang waktunya tidak takut keburu habis. Misalnya jam 5 atau 5 kurang seperempat, ya. Setengah 5 sudah selesai jamaah misalnya, jam 5 seperempat ya tentu keburu. Qobliyah dulu kemudian salat subuh. Berbeda ketika kita bangun jam setengah 6 misalnya. Ya, langsung salat subuh. Jangan qobliyah subuh dulu. Takut keburu habis waktu. Kecuali habis sekalian. Bangun-bangun jam 7:30. Nah, sudah habis waktu. Maka yang enggak usah takut keburu habis, mau habis. Ya, salat qobliyah subuh sebelum salat subuh. Qobliyah subuh dulu baru salat subuh, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang. Bagaimana membedakan antara bangga dengan keislaman kita dengan kesombongan? Karena saya dengar tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong meski sedikit saja. Maksud sombong meskipun sedikit saja miskolah darah itu menolak kebenaran, menolak ayat, menolak hadis. Walaupun yang ditolak itu satu ayat, bahkan setengah ayat, bahkan seperempat ayat, bahkan sepersepuluh ayat, itu sombong, itu yang maksud. Ini tidak akan masuk surga. Tapi kita bangga dengan keislaman kita, bangga dengan apa yang kita lakukan berupa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita bangga di hadapan orang-orang kafir. Ini murni. Karena haram bagi kita minder di hadapan orang-orang kafir. Ya, maka kesombongan ini kan tidak. Kebanggaan ini kita tidak pamerkan di hadapan kaum muslimin. Kaum kafir tidak di hadapan sesama muslim. Karena sesama muslim sama-sama bangga, sama-sama bersyukur, sama-sama mulia. Maksudnya di hadapan kaum kafir. Ya, enggak, saya muslim, saya enggak makan kafir. Enggak, saya muslim. Ini sudah ada. Ini bukan dia sombong. ini bangga di hadapan orang-orang kafir, atasan kita. Ya, kalau Bapak teruskan rapat ini, ya ini penting. Saya mau nemuin klien kita yang baru. Agar terdengar, kita jawab enggak, saya muslim Pak. Saya harus berjamaah. Saya dengar azan dari masjid. Wah, itu yang dimaksud itu. Kebanggaan di hadapan orang-orang kafir, terutama orang kafir yang tidak suka kalau kita taat kepada Allah. Benarkah sholat isya waktunya berakhir pada tengah malam, bukan menjelang subuh? Ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang diambil oleh Al-Bukhari. Ya. Dalam kitab Mawaqit waktu-waktu sholat, beliau menjelaskan bahwa akhir sholat isya adalah tengah malam. Tengah yang dimaksud pertengahan antara maghrib dengan pertengahan awal malam dengan akhir malam. Kapan awal malam? Matahari tenggelam itu maghrib. Kapan akhir malam? Fajar terbit, yaitu subuh. Jika maghrib jam 6 dan subuh jam 4:30, ya lihat tengah-tengahnya jam berapa. Bisa dihitung kan? Tetap berjamaah. Oh iya, iya. Dan mengakhirkannya ini keutamaan kalau imam yang mengakhirkan, bukan kita sendiri-sendiri. Ibu-ibu di rumah mengatakan lebih baik isya jam 11:30-12. Keliru, keliru. Imam, dan itu dicontohkan oleh Nabi, beliau selaku imam. Yes. Jadi azan isya tidak ada. Masjid ini misalnya azan isya tidak ada. Nanti tengah malam. Yes. Sekali lagi imam, bukan sendiri-sendiri. Betulkah Al-Fatihah yang kita kirim buat orang yang sudah meninggal amalnya tidak sampai? Iya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia usahakan, langsung atau tidak langsung. Langsung misalnya saya baca Al-Fatihah, ya, saya dapat pahala. Tidak langsung, apa? Dia bisa Al-Fatihah, saya ngajari. Dia bisa baca Al-Fatihah, saya ngajari. Saya guru DBA misalnya, maka kapan dia baca Al-Fatihah, saya dapat pahalanya. Kenapa? Usaha saya. Ya. Atau anak saya. Gak mungkin ada anak saya kalau gak ada saya. Gitu. Atau dia saya biayai. Dia belajar agama saya biayai. Apa yang dia amalkan dari belajar agama itu, saya dapat pahalanya. Tiga lagi. Di luar manusia. Tetangga yang baca, orang jauh yang baca. Mana? Langsung enggak, tidak langsung juga enggak. Tidak akan sama. Pengajian kami sebelum dimulai selalu membaca yasinan dan tahlilan, tahmid, tasbih. Kelamaan, kasihan ya. Kan yasinan kan cukup lama, tahlil ya. Itu kan bisa baca sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Langsung baca lagi. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung baca. Ya. Buka sebentar, alhamdulillah atau yang lain, langsung baca. Sampai. Kecuali memang dicontohkan oleh Nabi, tentu semina apa. Tidak ada contoh dari Nabi mengawali pengajian dengan baca-baca seperti ini. Bagaimana dengan perbankan yang ada di Arab Saudi? Oh, Arab Saudi adalah. Ya. Kalau mengikuti syariat betul-betul ya hak. Kalau ada bunganya ya batin. Ya. Patokan kita bukan negara, bukan tempat, bukan manusia, tetapi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Oh, negeri paling sunnah di muka bumi ini, paling bertauhid, kita akui Saudi. Tapi seluruh apa yang ada di Saudi benar semua, terbukti. Ya, kita melihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kaligrafi, emas di mana-mana. ya tentu ini sebuah ya bahwa di sana paling sunnah dibandingkan negeri lain pada sholat, iya, tapi bukan seluruhnya jadi tuntutan. Dalam rasa taat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat berjamaah karena sholatnya rapat, maka kita tidak dapat merenggangkan lengan pada saat sujud. Apakah kita termasuk bermaksiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Yang dimaksud kita harus menjauhkan sikut dari pinggang itu sholat sendiri. Sholat sendiri atau imam. Adapun makmum tidak mungkin. Makmum harus rapat, enggak mungkin. Yang dimaksud sholat sendiri. Dalam keterangan yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak mengenal baca dan tulis atau ummi. Tetapi ada keterangan yang menunjukkan bahwa Nabi bertanda tangan dan menulis bismillah. Bagaimana memahami hal ini? Ali. Ali. Yang menuliskan Ali bin Abi Thalib. Tanda tangan saya tidak tahu. Yang ada stempel. Bahwa Nabi punya stempel dan itu cincin beliau. Cincin beliau sekaligus menjadi stempel ketika beliau mengirim surat ke raja-raja kufar untuk masuk Islam, mengajak mereka masuk Islam. Ya, yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bagaimana bisa baca? Tidak ada yang ngajari. Gitu ya. Dan beliau tidak butuh baca tulis buat apa? Hafalan beliau luar biasa. Orang nulis catat itu kan takut lupa kan? Kalau lupa, tinggal buka catatan. Ya, kalau ingatannya seperti rekaman, ya nggak perlu lagi, nggak perlu lagi. Ya, sebagaimana Imam Daruqutni, orang pada nyata dia diem. Ya. Suruh ulang ucapan gurunya dari awal sampai akhir, pas sama. Al Imam Daruqutni, Rasulullah ratusan kali dari Imam Daruqutni, maka nggak perlu bagi beliau. Bisa baca, bisa tulis. Tapi ada beberapa riwayat Nabi menulis. Maksud yang dimaksud menyuruh orang untuk menulis, termasuk bismillah. Sampai akhir hayat, sampai akhir. Bagaimana sikap yang baik sebagai pemimpin yang ingin menerapkan syariat Islam dalam organisasinya sementara anggota dan bawahannya belum mengerti sunnah, apakah perlu memimpin dengan otoriter? Iya, memang pemimpin seperti itu. Buat apa jadi pemimpin kalau tidak boleh mengambil keputusan? Ini kan subhatnya demokrasi. Jadi seorang pemimpin ketika menetapkan kebijakan, semua anggota harus setuju. Ya buat apa ada pemimpin? Ya, anggota aja semua. Ya, kalau pemimpin menerapkan kebijakan harus disetujui oleh anggota tidak. Namanya juga pemimpin. Kita telah tunjuk si A jadi pemimpin, terserah beliau. Mau nyuruh apa, mau melarang apa dalam organisasinya, dalam yayasannya, karena memang pemimpin. Nasihat tentu boleh, ngasih pandangan tentu boleh, tapi tidak setuju, menolak dan seterusnya tidak bisa. Ya. Hari ini subhat demokrasi sudah luar biasa. Jadi seolah pemimpin itu sama dengan anggotanya, hanya dia mengkoordinir saja. Jadi lebih tepatnya koordinator doang. Ya, pemimpin itu seperti koordinator doang. Kan kita lihat hari ini, presiden, menteri mau menerapkan kebijakan, susah benar padahal kebijakan bagus. Ya, jadi cocok sama DPR. Ya, hari ini semua orang tahu. Bagaimana keadaan di DPR yang dulu duduk diam, duit diam semua itu kalau presiden sekarang subhanallah kebalikan luar biasa. Dan ini semua orang tahu ini buruk, buruk. Semua orang tahu ini buruk. Karena apa? Karena tidak menyerahkan sesuatu kepada ahlinya, kepada yang memang sudah di. Ya, jadi pemimpin adalah pemimpin berhak pemimpin. Oh, Allah. Ya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.